Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang langsung disambut lumpur surga. Ya, nah, bubur lumpur surga. Nah, satunya kerak neraka. Ya. Kok, loh kok tisu ini bubur apa lagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, seluruh jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Haris yang kita cintai, kita hormati, jajaran pengurus yang lain, Civitas Akademika UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, mahasiswa, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini termasuk model baru bahasan lama. Jadi dialog kebangsaan itu model baru, tapi bahasan lama. Karena kebangsaan ini memang bahasannya kaum muslimin. Jadi orang Islam itu membicarakan bangsa itu sebenarnya sudah kedaluwarsa. Ya itu hanya mengulang-ulang karena kita ternyata lupa. Karena apa? Konsep kebangsaan itu pertama kali itu Islam. Jadi yang punya konsep bangsa itu Islam. Tegas di dalam Al-Quran. Etapa kehidupan manusia mulai dari sendiri sampai berdua, sampai beranak pinak, sampai jadi bangsa itu runtut kalau di dalam Islam. Ya ayuhannas, hei manusia. Waktu saya ngaji di pondok itu, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai. Itu ada dulu kita waktu ngaji. Ya ayuhannas, hai manusia, yang tidak manusia tidak hai. Loh karena isi bumi ini banyak. Nah yang dipanggil cuma manusia. Bukan ya ayuhal bakar, bukan. Ya ayuhal qird, bukan. Ya ayuhan nas, hei manusia. Nah dilala kita ini manusia, maka ya kita ini termasuk yang dipanggil, yang dihai oleh Allah itu. Inna kholaknakum min dzakarin, nih wa unsa, itu ya sudah dibedakan dari awal. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah maka yang pertama kali harus kenal ya kita ini manusia. Manusia itu beda dengan yang lain, bukan binatang. Loh, karena banyak sekali manusia itu yang lupa. Karena lupa jadi manusia maka kelakuannya kayak binatang. Loh, iya lahir manusia gedenya kayak kambing. Kambing itu kan gak ngerti tanaman tetangga. Lahirnya manusia, gedenya ayam. Ayam itu kan gak ngerti bininya siapa. Nah itu maka Allah itu tegur, kamu manusia. Kamu manusia. Nah manusia itu laki-laki dan perempuan, maka harus ngerti. Yang laki-laki begini, yang perempuan begitu. Mulai dari awal disuruh ngerti. Ibadah kepada Allah laki-laki dan perempuan beda. Ini loh kalau mic gak ada wasilahnya itu begini. Ini mic mungkotek itu ya. Itu. Enggak pakai sanad. Enggak nyambung kok NU kok pakai mic enggak pakai sanad. Loh. Harus ngerti. Puncaknya kan harus ngerti sampean laki-laki. Ini perempuan. Perempuan lebih enak jadi manusia, surganya lebih dekat dari laki-laki. Laki-laki ini surganya jauh. Kalau perempuan dekat. Ini wajib Jumatan, ini enggak. Enak. Ini mesti puasa terus, ini dapat diskon tiap bulan. Enak. Lah ini kan sampean ngerti enggak usah marah. Mic-nya jangan diutek-utek nanti. Itu kan. Dah. Perempuan itu enggak pernah haji misalnya. Ini tahu-tahu dapat pahalanya seperti orang haji. Asal rajin nyium tangan suaminya itu udah sama dengan dapat pahalanya nyium Hajar Aswad. Nah, laki-laki cuma dapat pahalanya cium tangan, pahalanya salaman tok. Perempuan ini suaminya tidur dijejeri tok gitu. Gak ngapa-ngapain. Ini perempuan dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah sana. Laki-laki cuma dapat pahalanya ngorok. Perempuan itu kalau mau hamil, satu perjalanan langkahnya sama dengan jihad fisabilillah. Siang makan sama dengan puasa, malam tidur sama dengan tahajud. Nyusoni anak, netei anak itu satu secepan slep gitu sama dengan 100 pahalanya. Makanya kalau anaknya dablek nyusunya sampai 6 tahun itu ya pahalanya banyak. Lah kayak gitu laki-laki harus ngerti. Harus ngerti. Makanya laki-laki harus menyiapkan tangannya yang bersih. Hajar Aswadnya jangan sampai panuan kan gitu. Jadi perempuan dibikin tidak sempurna, laki-laki mesti ngerti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini enggak sempurna. Sampean sempurna. Bibirnya perempuan enggak sempurna, makanya bisa disempurnakan. Pakai apa? Pakai lipstik. Makanya laki-laki harus ngerti lipstik. Duh, iya. Perempuan itu tangannya enggak sempurna kalau tidak dipakai gelang emas. Laki-laki mesti ngerti belikan gelang yang banyak. Perempuan kalau terlalu hitam gosong itu enggak bagus. Maka harus mengerti belikan mobil. Waduh. Lu iya, aman mesti ngerti itu. Lu ini Islam yang mengajarkan kerangka dasar ini. Loh ini mutiaranya dunia. Loh. Ini mata dunia yang paling bagus itu ya ini. Al-mar'ah. Makanya tugas laki-laki itu memfasilitasi seluruh kebutuhan perempuan. Dengerin ini. Jangan pura-pura enggak denger ya sampean ya. Ini kuncinya. Lu di sini. Makanya kuncinya kehidupan itu di sini. Ini mic-nya jangan ngaku-ngaku toh. Besok lagi kalau ngerti saya datang siakan mic yang agak bagus atau gini aja deh udah. Oh. Ini UNU di Kalimantan pusat batu bara punya mic aja jelek. Aduh. Ini Baris ini gimana ini? Udah. Nah, udah gitu jangan didepkan ke saya. Lah itu kerangka dasar. Makanya Al-Qur'an menempatkan perempuan itu punya surat tersendiri namanya perempuan, betapa mulianya perempuan. Ya Allah nyebut. Karena apa? Dari laki-laki dan perempuan ini lahirlah bangsa waja'alnakum syu'uba wa qaba ila. Tanpa laki-laki dan perempuan tidak lahir bangsa. Laki-laki tok ya lahir curu paling. Ini bangsa. Dari sini tuh makanya laki-laki mesti ngerti perempuan. Perempuan ini yang akan melahirkan bangsa. Imadul biladnya itu di sini. Almar atau imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Jadi ketika Allah membicarakan bangsa, mulainya dari laki-laki dan perempuan. Dan itu lita'arofu, harus mengerti, mulai dari mengerti kalau kita manusia, mengerti kalau kita laki-laki dan kita perempuan. Kok mesti ngerti? Gitu. Lah mempersiapkan lahirnya bangsa itu di sini. Maka ini tidak boleh disakiti. Kalau ini sakit, lahir generasi berikutnya yang cacat mental. Nah, makanya Allah memberikan gambaran dengan sangat lugas, nisa'ukum harsul. Perempuanmu itu sawah. Di mana-mana tempat menanam itu sawah. Laki-laki nyarikan benih untuk menanam, cari benih yang bagus. Makanya laki-laki kalau mau nanam anak jangan nyuri. Karena nanti titik apa nutfah yang lahir dari sesuatu hasil mencuri. Bapaknya Imam Syafi'i menemukan delima yang hanyut, dicari kehalalannya, maka benih yang ditanam di Siti Fatimah, bapaknya Pak Idris itu, benih yang bagus. Lahir Imam Syafi'i dhabit. Lah sekarang mana ada orang mikir nanam itu. Habis nyuri ikan haruan. Iya tadi ikan haruan. Nanem ya dari saripati haruan curian. Jadi anak nakal. Apalagi itu papuyu curian. Ingat saya tadi kasih makan papuyu saya. Ternyata di tempat saya sama betik. Iya namanya aja beda. Ternyata betik. Orang betik dibilang papuyu. Jadi bagus, makanya laki-laki ini yang halal, harus halal makanannya di Papua. Nah ini sawah. Sawah itu kalau sudah ditanami harus dikasih pengairan yang bagus biar dingin dan nutrisinya banyak. Artinya apa? Perempuan gak boleh kering. Biar perempuan itu tidak kering harus dikasih kebasahan. Caranya apa? Kasih uang. Maka perempuan tidak boleh dalam hidupnya tidak pegang uang sama sekali. Lah itu tugas laki-laki, mengairi sawah, kasih uang. Tahu? You understand? Ini senengnya. Tanah untuk sawah, untuk nanam. Kalau sudah ada di tanamannya, jauhkan dari api. Kalau dekat dengan api, tanamannya lah layu. Maka perempuan kalau untuk nanam jangan suka dimarahi. Perempuan kalau dimarahi hatinya panas, jantung tepat di bawah payudara. Air susu kalau bawahnya panas, air susunya molekulnya pecah. Diminum bayinya bengek. Makanya ada namanya tetek bengek. Loh, betapa indahnya Allah bikin struktur. Makanya NU bikin fatayat, bikin muslimat. Mahasiswa ada PMII, ada apa? Ini untuk apa? Menjamin sawah-sawah ini jangan sampai kebakar, jangan sampai kering. You know? Ini makanya taruh depan perempuan itu. Kasih kebebasan berpikir, kasih kebebasan berekspresi, fasilitasi kehidupannya biar seneng. Dari sawah yang bagus lahir tanaman yang subur dan sehat. Loh, ini kuncinya. Makanya di negeri manapun kalau menjauhkan perempuan dari kenyataan, negeri itu pasti runtuh. perempuan yang sudah dihargai demikian bagus sama Rasulullah, sekarang dimundurkan lagi. Berekspresi tidak boleh, seneng-seneng tidak boleh, lama-lama matanya ditutup, cuman kelihatan ketop-ketop gini dok. Runtuh bangsanya. Coba sampean bayangkan, apa begitu citra pendidikan memahami perempuan? Siti Aisyah memimpin perang, Siti Khadijah ngantar makanan ke gua kepada Rasulullah. Loh, semenjak kapan terus kemudian perempuan tidak boleh ngapa-ngapain itu? Itu kan model baru. Semenjak laki-laki suka beristri lebih dari satu. Makanya benar kata Tuan Guru saya ini, saya diajari dulu, Gus, orang kalau nikah satu itu belajar, Gus. Terus kalau kedua, ya itu wajar, apa, nikah satu wajar, kalau dua belajar. Nah kalau tiga agak kurang ajar sebenarnya. Nah kalau empat apa Tuan Guru? Itu orang Banjar. Ini kunci. Makanya sekarang coba sampean lihat bangsa Arab yang maju mana? Coba sampean cari aja. Bukannya semakin maju, semakin runtuh dan kembali situasinya persis sebelum zaman Rasulullah. Peradaban yang maju ada di mana? Apa di Dubai? Itu bukan maju itu. Wong itu cuma numpang lewat aja. Dicoba kita pikir. Kita begitu perempuan dijauhkan dari kehidupan, dia menjadi tidak senang, ekspresi kehidupannya tidak ada. Bangsanya mundur. Itu aja coba. Loh, ini kan pembelajaran sederhana dari Allah yang sudah menyatakan min dzakari wa unsa. Lah ini mesti kita kaji ulang. Ini di perguruan tinggi loh saya ngomong ya. Bukan di jamaah pengajian ibu-ibu loh. Jadi pahami, ini dialektika pengetahuan yang butuh konsentrasi epistemologi dengan konsep-konsep yang mapan. Ini aulanya UNU ini soal. Harus lahir orang-orang hebat dari sini. Nah kuncinya di mana? Ya laki-lakinya. Senangkan hati perempuannya, jangan disakiti. Loh ini imadul bilatnya itu di sini. Makanya kalau bangsa itu mau dihancurkan, hancurkan itu aja, selesai kok. Bangsa itu laki-lakinya biarkan hidup, hancurkan perempuannya, bangsa hancur. Segagah apapun laki-laki pulang ke rumah tidak mendapatkan senyum dari wanita, cepat mati. Itu yang paling kuat. Seberapa mahal obat perkasa tidak lain dan tidak bukan untuk menaklukkan perempuan. Viagra yang paling hebat itu tujuannya cuma satu, menaklukkan perempuan. Gayanya doang yang di sini nih. Gaya netok. Nah itu nanti waja'alnakum su'uba wa qoba. Ini baru jadi bangsa dan suku. Lah itu pelajaran yang diberikan kepada Rasulullah. Lah kalau sudah berbicara bangsa dan suku, inilah konsepnya Islam. Eropa enggak diajarkan itu. Kan gitu. Nah itu semenjak awal Allah menurunkan manusia. Makanya agar Rasulullah ini menjadi nabi ketika manusia sudah beranak pinak bermacam-macam itu. Makanya Rasulullah cuma dikasih konsep dasar seperti itu. Sudah jadi bangsa, tapi jangan lupa bangsa yang berbeda-beda itu tetap manusia walaupun bentuknya beda. Makanya Rasulullah cuma diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya udah deh, Aku bikin manusia ini yang terbaik, tapi pada zamanmu ya Muhammad, Ahsani Taqwim itu sudah tidak satu. Kalau zaman Nabi Adam, Ahsani Taqwim itu masih satu, tinggi besar 60 hiro. Tapi di zaman Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir manusia, sudah Ahsani Taqwimnya sudah macam-macam. Ada yang Arab cantik ganteng, ada yang Eropa tinggi besar rambutnya merah, ada yang Afrika hitam gosong kayak kopi goreng, ada yang Cina tembem-tembem sipit-sipit, ada yang Kalimantan pesek-pesek jelek-jelek. Lah ini sudah di zaman Rasul, tapi Ahsani Taqwim. Orang Eropa enggak ngerti Ahsani Taqwim. Manusia bayangannya yang terbaik itu ras Arya, rasnya mereka. Nah yang berbeda di luar mereka, mereka punya konsep namanya Pithecantro tropus, turunan monyet. Maka mereka tidak pernah menghargai bangsa yang berbeda karena turunan monyet. Nah di Indonesia disebut Pithecanthropus erectus wajakensis soloensis. Dan kita sepakat, iya itu betul. Gimana betul? Kalau kita betul berarti kita ini yang turunan monyet. Makanya Belanda datang ke sini nembaki orang sini biasa aja karena turunan monyet. Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan masuk ke Afrika, lihat orang hitam gosong. Oh ini neraka. Karena dalam kitab mereka disebutkan orang yang anti Tuhan, tidak patuh, dibakar di neraka. Tapi tidak boleh mati, biar bisa disiksa. Makanya ketika sampai di Tanjung Harapan, menembaki orang Afrika. Artinya apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga perjalanan kebangsaan berikutnya mereka diimpor. Diimpor oleh Amerika sampai meledak satu peristiwa besar, namanya Amistad, perbudakan Afrika. Kalau Islam enggak, dari dulu sudah diajarkan sama. Nah itu, makanya Rasulullah ketika manusia berbeda-beda, Rasul juga enggak kaget. Oh ya memang ini tetap Ahsani Taqwim. Tapi rumusnya sama, namanya ya ayuhan nas itu sumarodatnahu asfala safilin, jadi jelek. Biar enggak jelek, ajarkan amanu wa amilu lihat. Nah, maka Nabi mengajarkan amanu wa amilu sholihat. Jadi sahabat, jadi murid-murid Rasulullah itu ajaran amanu wa amilu sholihat. Tapi terhadap Ahsani Taqwim yang berbeda-beda, Rasulullah sudah dikasih sumpah oleh Allah dari awal. Watini wa zaitun wa qurisini wa hadzal baladil. Amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh, ulul azmi. Yang kedua wazaitun, simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wapur di sini Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad sumpah Allah apa? Wahadal baladil. Amin. Dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Itu. Maka Rasul enggak pernah melupakan konsep wahadal baladil. Amin. Kalau amanu wa amilu sholihat dikerjakan sama Rasulullah, menghasilkan santri namanya sahabat. Tapi keberadaan Islam, Nabi terakhir menemukan bangsa yang berbeda, yang dibangun adalah wahadal baladil. Amin. Ada di situ enggak sama. Makanya untuk membentuk bangsa dan negaranya yang aman, Rasulullah menggunakan piagam Madinah. Amanu wa amilu sholihat menghasilkan ahli sunnah wal jamaah. Wahadal baladil amin menghasilkan piagam Madinah. Dalam piagam Madinah keamanan dijamin oleh perbedaan agama, bangsa dan suku. Tapi dalam amanu wa amilu sholihat dijamin oleh ahli sunnah wal jamaah. Lu ini kan indah sekali konsep Islam. Coba. Makanya, jadi bukan kemudian setelah Islam terus yang lain dibunuh, enggak, itu enggak akan mencapai wahadal baladil. Amin. Dan berhasil sampai di Makkah, sampai di Madinah. Itu sudah selesai sudah. Tapi kan terus remuk kan setelah Rasulullah. Konsepnya ada, perilakunya hilang. Cerita tentang persaudaraan sesama kaum muslimin, tentang apaan berhenti. Sayyidina Utsman dipenggal kepalanya, sampean bisa bayangkan enggak? Sayyidina Ali terbunuh oleh siapa? Sesama kaum muslimin. Puncaknya kapan? Puncaknya ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Loh itu kan Islam kemudian kita berbicara. Loh terus ukhuwahnya di mana? Baladil aminnya di mana? Khalifahnya di mana? Yang perang itu siapa? Sahabat sama siapa? Akhirnya kembali ke sebuah sistem sebelum Rasulullah. Dan puncaknya gak bisa kita bayangkan. Lu cucu Nabi loh. Orang Banjar lihat cucu Nabi yang masih jauh, wong bentuknya kadang sudah agak pesek aja, takzimnya kayak gitu. Itu cucu Nabi pertama, masih Sayyidina Husain, dibantai kok. Terus sampean membayangkan waktu itu tentang ukhuwah. Prei. Kita gak bisa bayangin apa-apa waktu itu. Duh, coba. Sampai kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin menyingkir. Melihat situasi Arab tidak memungkinkan lagi untuk dibawa misi-misi yang pernah diajarkan Rasulullah. Kekuasaan kembali ke sistem sebelum Islam. Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, kemudian punya anak Sayyid Bakir. Coba Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shiddiq yang sudah tidak ingin berada di situ, pengen keluar dari situasi itu. Pengen ke Indonesia kemungkinannya waktu itu. Lu kan sambat langsung sama kakeknya. Curhat sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai muncul kalimat wa ashghilil zalimin bidzalimin, biarlah mereka tawur sesama orang zalim. Akhrijna min bainihim, aku mau keluar aja deh dari mereka ini. Salimin wa ala alihi wa ashab. Wes metu telek ah carane wong sini gitu. Orang Jawa. Semetu ae metu. Wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari yang model begini. Menjauh. Nduh. Lalu menjauh entah kemana, ya enggak tahu, pokoknya metu. Punya anak Sayyid Ali Uraidi, menjauh lagi. Punya anak Sayyid Muhammad, menjauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh. Punya anak namanya Sayyid Alwi, Sayyid Ubaidillah, menjauh. Punya anak Sayyid Aisyah, menjauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Khaliq Qasam, menjauh. Punya anak Sayyid Ahmad Soqib Mirbat, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, menjauh. Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Jawaban atas wa akhrijna min bainihim, membentuk struktur baru di situ. Membayangkan kehidupan di zaman Rasulullah. Terus punya anak Sayyid Abdul Malik, menghasilkan resolusi konflik di Champa. Hindu dan Buddha rukun, diambil menantu. Mampu membentuk sebuah komunitas baru, ketemu bangsa yang berbeda, membangun konsep wahadal balatil amin. Tapi belum terwujud. Sampai akhirnya punya anak namanya Sayyid Muhammad di Pase. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk ke Nusantara baru, bisa melihat mungkin di sinilah. Waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arofu, untuk dibentuk konsep baladil amin. Nah itu, maka amanu wa amilu sholihan dibawa, diajarkan terus. Yang akhirnya hasilnya apa? Ya pesantren itu adalah konsep amanu wa amilu sholihan. Ya aksani takwimnya ya Indonesia, ya diajarkan dengan cara Indonesia, orang pesek ya gitu sholatnya. Makanya konsep amanu wa amilu sholihan di Indonesia itu sangat indah. Kalau amanu wa amilu sholihatnya di sana berbeda, sholatnya beda, gayanya sih beda. Kalau walaupun sholatnya sama, kalau di sana kan Allahu Akbar, nggak masalah. Sini ya Allahu Akbar. Wong sinyalnya jauh. Lu kan aksani takwim sini ini kan berat, wong sinyalnya jauh. Kalau Allahu Akbar, yang sini pasti itu nyetop apa kan gitu. Makanya aksani takwim di sini amanunya berbeda, modelnya cuman Allahu Akbar itu aja. Allahu Akbar. Sinyal jauh itu susah, kedatangan sinyal bakso hilang sudah. Ada ting-ting bakso. Loh ini orang jauh, kita ini sudah amanu. Wa amilu sholihatnya udah jauh. Amanunya bukan amanu di generasi pertama, ini amanu di generasi wal jamaah kesekian. Amanu di wal jamaah pertama itu kan sahabat. Amanu di wal jamaah kedua itu tabi'in. Wal jamaah ketiganya tabi'ut tabi'in. Wal jamaahnya keempat tabi'ut tabi'in. Banyaklah, kita ini wal jamaah ke nomor berapa. Udah gak bisa ngitung. Orang Banjar ini kan wal jamaahnya Guru Zaini misalnya. Guru Zaini belajarnya di Bangil, ini Guru Bangil. Ya toh. Guru Bangil itu dulu ngaji di Tebu Ireng. Yasim. Nah, coba Kiai Hasim ngaji di Kiai Khalil, Kiai Asari. Kiai Asari ngajinya di tempatnya Kiai Khairon. Kiai Khairon tempatnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid tempatnya Kiai Abdul Halim. Tempatnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan tempatnya Kiai Jabar. Kiai Jabar tempatnya Kiai Abdul Rahman Sambu. Tempatnya Mbak Abdul Halim Benowo. Tempatnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Tempatnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ngaji tempatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang tempatnya Sunan Ampel. Bang Ampel tempatnya Mbak Brohim Asmorokondi. Di tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro tempatnya Syed Muhammad. Syed Muhammad tempatnya Syed Ahmad Jalaluddin. Tempatnya Syed Alawi, Syed Abdul Malik. Tempatnya Syed Alawi Amil Faqih. Tempatnya Syed Ahmad Sokhi Mirbat. Ngaji di tempatnya Syed Ali Khole Qosam. Ngaji tempatnya Syed Alwi. Tempatnya Syed Muhammad. Tempatnya Syed Alwi. Tempatnya Syed Ahmad Al Muhajir. Tempatnya Syed Isa. Tempatnya Syed Ubaidillah. Tempatnya Syed Muhammad. Tempatnya Syed Ali Muroidi. Tempatnya Syed Ja'far Shodiq, tempatnya Syed Bakir, tempatnya Syed Ali Zainal Abidin, tempatnya Sayyidina Hasan Husain, tempatnya Sayyidina Ali. Nah ini yang mondok ke Rasulullah, Sayyidina Ali. Nah itu wal jamaah apa sampean, kan panjang sekali sudah. Tapi panjang. Ketemu dengan aksani takwim model Indonesia. Puasanya aja susah. Enggak, dari sholatnya itu susah kan. Makanya mikir sana, palanya bocor. Maka wal jamaah aksani takwim sini pakai zikir. Ada yang komplain, Rasulullah kalau zikir kan diem sama sahabat. Kok kalian gedek-gedek? Nah, Rasulullah dan sahabat. Sahabat di samping Rasulullah kalau zikir kan masuk wifi-nya Rasulullah. Loh iyalah. Di tethering kalau orang sekarang. Ya wusul sana. Lihat Rasulullah aja wusul, apalagi sampai ngikut. Ya sana. Lawal jamaah sih itu diem gini ya, offline. Ya tidur. Kok gak pernah download? Gak punya program. Si Abdul Qadir mendownload programnya Allah, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Downloadnya aja 25 tahun. Nyamakan frekuensi, beli kuota. 9 kali Joko 3 tahun. La haula wallahu la. Rasulullah 15 tahun naik turun gua ki. Kira kita ini 2 jam tidur. Yalah. Ya kita ini enggak punya wifi, enggak punya kuota, makanya paling suka cari wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah. Nah itu makanya diajarkan kitab namanya kitab musalsal. Kitab musalsal ini salaman, cium tangan, itu ada kitabnya. Itu bukan semata-mata penghormatan. Itu kitabnya musalsal, agar sambung tangan, tangan ke gurunya, guru sampai ke Rasulullah. Makanya kalau nyium tangan kiai, jangan tangannya sendiri yang dicium. Ini bukan penghormatan, ini kitab musalsal. Anda menghubungkan kulit dengan kulit karena sahabat pernah mencium tangan Rasulullah. Lah, kita mencium tangan terus gitu. Saya kalau ketemu kiai tak cium tangannya. Bisa tak cari di surga kulitnya yang mana ya. Lo itu ada. Makanya kita ini kan wifi gratisan barokah. Ya akhirnya kita kalau mau ngakses kan pakai ila ruhi, ila hadrat ibarat program itu kan .co.id. Islam sudah selesai urusan begitu. Islam sudah selesai begitu .co.id, ila ruhi, ila hadrat sampai ke Rasulullah masuk satelit tertinggi langsung Al-Fatihah orang sedunia. Ada yang protes, masa Fatihah bisa disebar orang sedunia? Jangankan Fatihah, tinju aja bisa. McTyson tinju di Las Vegas disoting satu orang, naikkan ke satelit, dibagi orang ke seluruh dunia, bisa pada jam yang sama. Namanya siaran langsung. Makanya orang kalau gak percaya Fatihah bisa dibagi sedunia, orang ini pasti gak punya TV. Ini Islam indah. Ya Allah, udah bilang ini gak tahu. Nah itu pelajaran itu, makanya aksani takwimnya ya begini ini. Puasa ya biasa aja, gak usah ngotot. Imsak tidak ada di zaman Rasul, maka tidak boleh ada imsak. Imsak itu artinya menahan. Puasa juga artinya menahan. Ya jangan gitu. Imsak itu artinya nahan, tapi tidak semua imsak itu bimakna puasa. Belet eek ditahan imsak. Iya kan. Jangan kemudian pakai hukum lazim malzum. Gula itu manis, maka yang manis adalah gula. Enggak semua, ada yang manis tapi bukan gula. Bahkan tidak manis. Iya, wajah perempuan manis tapi bukan gula. Dicium juga enggak manis. Makanya di sini pakai imsak karena khaitil abyadi enggak kelihatan terhalang pohon. Nah, kalau di sana enak. Orang puasa keluar rumah, kalau di sini ya banyak sekali makanan, ada jambu, ada apa. Makanya daripada kamu enggak khusyuk, tidur aja deh. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Santrinya tidur, kiainya sepi, beli mercon ke pasar. Makanya akhirnya kalau bulan puasa dar-dar mercon. Maka kalau ada polisi tolong gak usah ditangkap kalau merconan. Kenapa? Karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Loh itu pindahnya amanu wa amilu sholihat. Tapi konsep besar baladil aminnya kayak apa? Wah, lihat ini gak mungkin deh Islam bisa ditanam di sini. Amanu wa amilu sholihatnya mungkin bisa, tapi tidak akan punya kemandirian karena menghadapi bangsa yang kuat namanya bangsa Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar, kerajaan Banjar, kerajaan apa, kuat semua. Ini gimana bentuk konsep Islam berada di negeri yang jauh? Oh ya sudah, raja hamba kawulo gusti dilebur dulu. Kerajaan dilebur, masukkan konsep Islam hidup bersama namanya musyarakah. Yang akhirnya dengan masyarakat itu konsep Islam. Nah kalau sudah jadi musyarakah, tidak boleh raja, tidak boleh hamba, tapi saling bertanggung jawab. Yang punya konsep itu siapa? Ya Rasulullah. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ai yati. Maka leburnya raja hamba diganti dengan ro'ai ra'iyah yang sekarang diserap menjadi rakyat. Itu kalimatnya Rasulullah. Ngawur nih sampean. Makanya kalau sudah jadi ro'iyah, agar tetap aman, maka dikasih nama ro'iyah. Ro'iyah itu apa? Pangkat setelah kafir. Kalau kafir itu orang dengan orang di luar Islam memusuhi orang Islam itu kafir. Kalau hidup bersama namanya dhimmi. Nah kalau saling bertanggung jawab namanya ro'i. Ro'iyah. Makanya kalau sudah dikasih nama rakyat, jangan diturunkan kembali menjadi kafir. Makanya kiai-kiai yang tua yang ngerti persoalan tidak pernah mengkafirkan orang Indonesia, kecuali kiai cangkoan yang baru datang. kafirno itu gimana? Loh, kita ini rakyat sudah, jangan dikafirkan lagi. Rakyat itu kehidupan yang saling bertanggung jawab. Lu ingin deh ulama dulu, cuman yang baru datang kan bento tahu. Kalau rakyat itu berkumpul membicarakan nasibnya, konsep yang dipakai oleh itu dari Allah, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya rakyat bernama Musa Waro. Itu bahasa apa? Bahasa Kalimantan? Bukan, itu bahasa Quran. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka musyawarah namanya majelis. Kalau ngangkat pemimpin ro'iyah harus memenuhi ruang lingkup wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukannya dikasih nama kursi. Maka rebutan kursi bupati, kursi presiden. Nah yang bangun itu semua siapa? Ya duria-duria Rasul. Yang awal tidak menemukan kembali konsep Rasul di sana, bisa diaplikasikan di sini. Lah mereka inilah yang kemudian dikenal dengan nama para wali. Nah, itu wali. Nah, wali-wali inilah yang dulu Syekh Jumadil Kubro itu punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, ini para wali. Wali itu siapa sih? Orang sekolahnya gak susah. Wali itu sekolahnya kurikulumnya dikit, jalaninnya yang lama. Ya hayu ya koyum, tapi duduknya 3 tahun gitu. Kuat sampai anda gak kuat. Itu wali. Fa inna ma'alusri yusro, inna ma'alusri yusro, tapi duduknya 25 tahun. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqo. Taqomu itu sekolahnya wali. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum. Ya kenapa kok mereka enggak pernah takut, enggak pernah ragu? Konsultalnya malaikat. Langsung konsultasinya langsung ke malaikat, langsung setingkat di bawah Allah. Konsultasi, kenapa? Karena orang kalau mampu melakukan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul mala. Kan makanya wali itu sakti. Ditanya sama muridnya, "Yai, ini hujan apa enggak?" "Entar dulu." "Entar dulu itu nanya sama malaikat hujan, Kang, turun enggak kapan hujannya?" Tiga hari lagi. Turun wong konsultannya, "Tatanazzalu 'alaihimul malaika." Kenapa? Karena para wali ini sekolahnya hanya menyesuaikan frekuensi aja. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Gitu dapat. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu masih menemukan guru wali namanya Mbah Khalil Bangkalan. Kalau mau ngaji enggak ikut. Kalau mau ngaji itu sim enggak usah anu, nyaimu mau mandi, ambilkan air, ngambil air. Begitu selesai ngambil air mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis sawab. Ngajinya kapan? Mau ngaji ambil kayu, ambil kayu. Mau ngaji wallahu a'lam bis sawab. Tuh gitu terus itu. Itu kalau murid sekarang wah kiai dan ini. Tapi murid yang ini enggak pernah komplain. Nanti kalau kamu punya anak bawa ke sini ya Sim ya, selama 3 hari. Usia 3 hari anakmu bawa sini. Yai Wahid itu masih merah dibawa ke Kademangan tempatnya Mbak Khalil. Hujan deras enggak boleh masuk rumah. Anak kehujanan. Tapi tetap aja enggak pernah suudzon sama guru. Gurunya frekuensinya akhirnya gatuk gini. Begitu hati Mbak Hasyim sama hati Mbak Khalil frekuensinya sama. Ibarat artis sama freshdisk kalau frekuensinya sama ilmunya share it. Share it kalau sekarang. Nah kalau kita sih gak bisa, kita suudon sama gurunya. Makanya orang sekarang harus belajar dan lama. Karena makanya jangan suudon. Makanya kalau belajar beling gak apa-apa, daplek gak apa-apa, jangan suudon sama guru. Udah biarin aja. Nah itu nah, makanya para wali itu ada. Sunan Kalijaga duduk 3 tahun. Ada yang bertanya, "Lah itu terus sholatnya bagaimana?" Ini orang aneh. Orang enggak inget disuruh sholat. Orang begini kan lupa deh. Lupa. Nah, terus belum tobat kok disuruh sholat. Nah, setelah tobat ya baru sholat. Itu orang aneh-aneh aja. Nah itu makanya terus Sunan Ampel ini mampu mendesain itu. Aman wa amilu sholihatnya diajarkan menggunakan cara pesantren Allah Pangeran. Jadi, nah punya murid namanya Datuk Ribandang bergerak ke timur menguasai kawasan Sulawesi. Nah Sunan Ampel punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang bergeser ke sini muridnya namanya Khatib Dayan. Ini yang membentuk Baladil Amin di Kalimantan. Kalau yang ngajarkan amanu wa amilu sholihat ya ada Syekh Arsad, ada siapa-siapa. Tapi yang membuat konsep Baladil Aminnya ini ya Khatib Dayan itu bersama Pangeran Suryansah. Nah yang ke barat ke kawasan Sumatera namanya Aryo Abdillah membangun Baladil Amin di sana. Loh makanya amanu wa amilu sholihatnya tetap ada namanya santri. Lah Baladil Aminnya tumbuh di sini. Sudah, akhirnya caranya gimana gitu. Nah ini akhirnya jadi. Ketika Belanda datang diserang secara bersama-sama, Belanda pergi. Ya akhirnya di sini membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lah orang Islam di sini mengajarkan amanu wa amilu sholihat menggunakan konsep pesantren, membentuk Baladil Amin dengan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Agar tercipta Baladil Amin maka landasannya menggunakan Pancasila, benderanya merah putih untuk menjamin keamanan perbedaan bangsa dan suku yang dan agama yang ada di Kepulauan Nusantara yang dikasih nama oleh para pendirinya menjadi wilayah karena ini dibangun strukturnya oleh para wali. Al-wali meninggalkan wilayah. Yang nerusin siapa? Ya NU. Karena NU yang meneruskan perjuangan para wali. Loh kok bisa? Nah ilmu itu diajarkan pada Sunan Kalijaga oleh Sunan Bonang dari Sunan Ampel. Diajarkan kepada muridnya namanya Mbah Sunan Geseng. Diajarkan muridnya namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Abdul Halim Benowo diajarkan pada Mbah Abdul Rahman Sambu. Diajarkan kepada Mbah Jabar. Diajarkan kepada Mbah Sufyan. Diajarkan Mbah Abdul Halim. Diajarkan Mbah Abdul Wahid. Diajarkan kepada Mbah Khairan. Diajarkan kepada Mbah As'ari. Diajarkan kepada Kiai Hasyim As'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Menjamin keberlangsungan Islam dan Baladil Amin. Nah di situ menggunakan rumus la islama illa bi quwatin, wala quwata illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin, la ta'ata illa fi ta'atillah. Jam'iyahnya tidak bisa, Islam tidak ada kekuatan, maka harus pakai jam'iyah. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah Nahdlatul Ulama bi illa bi imaratin, membuat pengurus wala imarata illa bito'atin, dengan ketaatan ya akhirnya kita punya sistem ketaatan. Sudah membentuk sendiri karena remuk di sana. Sampai akhirnya yang di Arab pun menemukan bentuknya. Tiba-tiba muncul daulah yang kuat namanya Turki Utsmani, tapi sistemnya sudah bukan sistem khalifah. Tapi sistemnya sistem daulah, sistem kerajaan yang memang sudah ada sejak sebelum zaman Rasul. Lolo, tapi mengambil prinsip-prinsip ajaran Islam, tapi konsep Baladil Aminnya menggunakan konsep kerajaan. Sudah bertahan, akhirnya Arab aman. Itulah di sini berbeda lagi. Di sini nggak bersentuhan dengan khalifah sama sekali. Bikin sendiri trial and error. Iya caranya nggak ada bantuan. Sampai akhirnya di sini tahun 1515 dihajar sama Portugis di Malaka, juga nggak ada bantuan dari khalifah. Turki nggak sampai sini. Tapi kalau di Arab sana negara-negara dia ganggu oleh bangsa lain, Turki turun. Tapi kekuatan Turki jebol. Kenapa? Dikhianati Saudi Arabia. Dikhianati sama Saudi Arabia. Mendirikan bangsa Saud, sekarang jadi Saudi itu. Lah begitu dikhianati sana, Saudnya minyaknya dijual ke Amerika, bikin Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. yang akhirnya kekuatan minyak itu dipakai untuk menggempur negara Islam. Itu kan gitu. Lalu akhirnya Islam jebol. Begitu Islam jebol, di Mesir melakukan perlawanan kepada Amerika. Di Palestina melakukan perlawanan kepada Amerika. Karena apa? Ketika Palestina mau dibantu Turki, pasukan Turki dihadang oleh pasukan Salafi dari Saudi. Dan Turki ketika mau menyerang Rumania dihajar sama kekuatan namanya Dracula itu. Pasukan intinya Illuminati bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan pagan di Timur Tengah, di Eropa. Sudah selesai akhirnya, remuk sudah di sana. Maka sekarang mereka membayangkan lagi khalifah, karena tidak ada lagi perlindungan. Begitu mereka sekarang lagi membayangkan khalifah, kita sudah berhasil keluar dari sistem yang sederhana itu. Kita sudah mampu membentuk baladil amin. Nah, tiba-tiba sekarang kita diajak mikir khalifah. Ini kan orang-orang aneh aja sebenarnya. Lah kenapa? Ya karena mereka ini juga akhirnya dulu mereka masih gagah. Kami mau membentuk baladil amin, mari kita bersatu, maka lahirlah Ikhwanul Muslimin. Tapi begitu Mesir sudah merdeka dan bebas, apa model Ikhwanul Muslimin enggak cocok di Mesir, ditolak sendiri sama orang Mesir. Kenapa? Karena tidak mampu menciptakan baladil amin. Karena ketika atiullah wa atiur rasul ini masih bersama, begitu wa ulil amri mingkum, kumnya dia sendiri. Sama makanya ketika Tanzimul Jihad keluar dari kekuatan Ikhwanul Muslimin membentuk plot baru di Pakistan, di Palestine dengan nama baru namanya Hizbut Tahrir, didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi ternyata juga kelompok ini enggak bisa menciptakan baladil amin, karena begitu atiullah wa atiur rasul ulil amrinya kumnya dia sendiri, enggak bisa berbagi dengan yang lain. Akhirnya terusir dari Filistin, Ikhwanul Muslimin terusir dari Mesir itu. Nah, kelompok yang lain diperalat oleh Amerika bikin sebuah kekuatan baru di Pakistan namanya Akademi Militer Peshawar, memanfaatkan heroisme Wahabi yang ada di Arab. Dorongan pemberontakan Juhaiman Al-Utaibi tahun 59 menghasilkan pemberontakan-pemberontakan yang gagal. Murid terbaiknya 3 diambil dari Arab, dibawa ke Pakistan. Ada namanya Al-Khattab, Umar Syekh, dan Usama bin Laden. Tapi akhirnya kan kemudian Sovietnya pergi dari Afghanistan. Akhirnya kelompok-kelompok yang selama ini dipelihara oleh operasinya Amerika tidak punya kerjaan dan tidak bertuan. Makanya kemudian pecah-pecah jadi Al-Qaeda, jadi ISIS, jadi Taliban, jadi macam-macam. Karena apa? Ini sudah tidak bertuan sama sekali. Mereka sudah enggak punya baladil amin, karena begitu terbentuk bangsa mereka punya konsep yang enggak bisa berbicara bersama bangsa yang lain, bersama kelompok yang lain. Kumnya selalu mereka sendiri. Lah ini akhirnya yang di Afghanistan menghasilkan kelompok enggak bertuan, yang di Timur Tengah juga menghasilkan kelompok tanpa baladil amin dan tidak bertuan. Ini kalau orang Jepang, samurai tidak bertuan namanya Ronin. Ronin itu samurai enggak bertuan. Ini sama, akhirnya cari tuan baru, mencari tanah baru, membayangkan Islam terkuat itu di Indonesia. Makanya mereka sekarang datang ke sini minta daerah ini untuk mengambil sebuah tempat agar mereka punya tempat, karena mereka di sana sudah jadi gelandangan akidah, gelandang kelompok politik. Ini loh, Hizbut Tahrir itu partai politik, Ikhwanul Muslimin juga politik. Lah yang di sini mereka lupa bahwa di sini baladil amin sudah terjadi, dan di sini kekuatannya sudah sangat maju karena mampu membentuk jam'iyah. Nah, kelompok yang baru datang ini kan mau cari tempat, dihadang sama kelompok yang sudah mengerti kalau mereka datang pasti kisruh, karena mereka tidak punya konsep baladil amin, maunya menang sendiri, Islam sendiri, yang lain gak boleh hidup. dengar Pancasila kafir, dengan bendera merah putih kafir. Mereka enggak punya konsep baladil amin, hidup bersama dalam perbedaan. Kalau mereka datang bahaya, dihantam sama Nahdlatul Ulama. Maka agar NU jebol jamiahnya ini, maka yang dihantam bukan dila islama illa biquwatinnya, bukan pada wala quwata illa bijamaatinnya, enggak. Bukan di situ yang diantem adalah wala imarota illa bito atin, tidak boleh ada ketaatan pada pemimpin. Maka sekarang yang dihajar adalah ketaatan pada pemimpin. Yang dipimpin kiai tidak boleh sekarang, harus ada pemimpin model baru lagi. Dan kita kadang ikut-ikutan, you know. Ini cara menghancurkan sebuah bangsa untuk menempati daerah baru. Kalau engkau mencintai perempuan, hancurkan pasangannya, kau akan dapat perempuan itu. Lah iya kan gitu. Kalau kamu ingin hidup di sini, membangun konsep di sini, ya hancurkan kekuatan yang sudah ada. Makanya diajar Kiai Said dijelek-jelekkan, apa dijelek-jelekkan, Wali Songo dianggap tidak ada. Karena kalau Wali Songo tidak ada, maka penerus Wali Songo itu mungkotek. Yang akhirnya kemudian yang mengatakan Wali Songo gak ada terus, mulai dari Gajah Mada dikatakan Islam. Karena kalau Gajah Mada Islam, berarti sebelum Wali Songo Indonesia sudah Islam. Berarti Wali Songo itu hanya sekedar lewat aja. Gajah Mada menjadi Gajah Mada. Cuman saya agak waspada ketika diajak diskusi tentang Gajah Mada dengan nama Gajah Mada. Saya katakan Anda aneh. Anehnya di mana, Kiai? Saya ini doakan orang mati, kamu sebut kafir, sebut musyrik. Lah sekarang kamu lebih nekat apa? Mengislamkan orang mati. Orang mati remuk kamu. Loh ya kan, Wali Songo gak ada. Rawame Wali Songo gak ada. Yang mengatakan Wali Songo gak ada namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin ini apa, jenggotnya panjang gitu. Terus ada Badrus Salam, jenggotnya panjang. Ada Bawazir-Bawazir Sapa itu panjang. Kiai Said waspada. Loh kok yang mengatakan Wali Songo gak ada, kok semuanya jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok. Orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka bales Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan urat berjenggot panjang itu goblok. Wong penerus Wali Songo, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin enggak ada, kok sekarang berjenggot. Lah itu digoreng di mana-mana, dan kader-kader NU yang enggak paham ikut jadi supporter. Karena mereka juga sudah mulai tidak pede dipimpin kiai. Karena kiai itu cuma pakai sarung, cuma pakai ya kadang udut. Maka banyak sekali sekarang yang enggak pede dipimpin kiai. Untung ada NU yang selalu mengajarkan bahwa kita ini generasinya ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Generasi yang dipimpin Nabi namanya sahabat, yang diasuh sahabat namanya tabiin. Kita ini generasinya al ulama warasatul anbiya, maka dikasih nama Nahdlatul Ulama biar enggak lupa kalau ini pangkatnya cuman ulama. Kalau yang lain kan gagah-gagah namanya, memang Front Pembela Islam, gagah. Tang apa? Ansharut Tauhid, gagah. Muhammadiyah, gagah. Nahdlatul Ulama, kan gak gagah sama ulama. Tong ulama itu kalau di kampung namanya kiai atau tuan guru. Lah kiai atau tuan guru di kampung kadang itu ya utang rokok. Nah sekarang orang maunya gagah, apalagi orang milenial ini bisa langsung baca kitab lewat internet kok. Kalau ini kan produk non milenial, makanya masih canggih kalau non milenial itu. Lia hadis di sini, Quran di sini, kalau sampean kan di laptop. Listriknya mati langsung bodoh. Gak bisa share it. Kalau ini masih produk non milenial, mau listrik mati, mau laptop gak ada, ada di sini semua. Karena dulu ngapalinya ditempilinin satu-satu. Yang segini-segini ini non milenial ini, ilmunya di sini. Iya, cuman cara belajar lama. Kalau hadis ditanya itu hadis nomor berapa, nggak tahu. Nah kalau yang model baru tahu nomornya, nggak ngerti isinya. Itu kan banyak sekarang. Saya dulu nggak ngerti itu surat apa, ayat berapa, tapi saya bisa hafal. Sekarang itu banyak tahu ayat berapa, surat berapa, karena belajarnya dari indeks. Belajar cara cepat baca Quran kan ada sekarang. Itu kan dulu belajarnya model orientalis. Iya, orientalis itu kalau mau belajar Islam pakai rumus biar cepat. Iya, akhirnya alim. Alim juga ilmunya luar biasa. Akhirnya ulama. Tapi ulamanya nakirah. Ulamanya enggak makrifat. Ulama nakirah itu masalah kalau dipaksa jadi mubtada. Jadi pemimpin masalah. Mubtada kok nakirah. Mubtada itu kalau nakirah bahaya, khabarnya muqaddam. Percaya hua. Nah ini coba apa berat kita ini. Kita ini non milenial. Dulu kita mau lihat apa gajah Afrika aja nunggu flora dan fauna. Sekarang enggak nunggu apa-apa, langsung tinggal ketik gajah Afrika, keluar di situ. Tengu Afrika keluar. Kinjeng kawin keluar. Dulu zaman saya jatuh cinta itu sakit. Rindu itu berat. Saya tulis surat, ya Allah rindu itu dek, aku rindu padamu, pakai kertas warna pink baunya. Rindu padamu, aku tahu kau pun mestinya juga rindu padaku, tapi karena ada jarak dan waktu gak mungkin kita bisa ketemu. Ada dulu begitu. Engkau sudah masuk di penjara suci, pondok pesantren maksudnya. Tapi malam hari ini aku rindu padamu, dan di bawah sinar bulan ini kutulis sajak rinduku padamu. Karena aku tahu walaupun kita terpisah jarak dan waktu, malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim lewat pos. Itu nunggunya lama kok gak ada balasan ya. Sekarang anak-anak milenial gak ngerasakan itu. Rindu tinggal dipoto, jepret, kirim. Bawahnya tulis sih, mah, mah, mah, mah. Nah, iya, iya. Ini anak milenial. Ini milenial. You real milenial. Sementara milenial ini, mana tuh, yo? Dalam bahasa yang paling modern, milenial killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Silaturahmi terbunuh, Pak Pos terbunuh, habis semua. Gak ada, supermarket bentar lagi mati, kalah sama bisnis online. Dulu ibu-ibu yang jago masak, istirahat sekarang lihat tutorial masak ikan haruan. Tutorial jilbab, sampai tutorial bikin bom ada di situ. Nah akhirnya orang bisa belajar langsung tinggal klik aja. Nah ini pas dengan kecenderungan milenial, langsung bisa belajar pada sumber. Akhirnya apa? Kehilangan wasilah. Akhirnya mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan talaqqi dan musofaha. Matilah kau. Akhirnya apa? Punya ilmu tidak punya akhlak, karena belajarnya digantikan kiai virtual. Yes, diganti kiai virtual yang disiapkan oleh siapa? Enggak tahu. Tahu-tahu orang Yahudi bikin Facebook, tahu-tahu orang Yahudi bikin kiai besar namanya Syaikhul Gugli. Lalu belajarnya ke situ. Akhirnya orangnya alim tidak punya akhlak, padahal pulsanya ilmu itu akhlak. Yang hubungan dengan ilmu ini hilang. Nah bagi orang milenial belajar kok dari guru ikut ulama, nggak keren, langsung ikut Kiai Sahih Bukhari Muslim. Itu akhirnya lompat. Kenapa? Kehilangan tiga tahapan hermeneutika. Hermeneutika kehidupan pertama namanya real life, kenyataan hidup, hanya pelakunya yang tahu. Melompat ke hermeneutika dua namanya narasi atau cerita, subjektivitasnya tinggi, yang seneng ceritakan bagus, yang gak seneng ceritakan jelek. Lompatan ketiga hermeneutika empat, ketiga namanya historiografi, mulai penulisan, yang seneng tulis baik, yang gak seneng tulis jelek. Lompatan keempat hermeneutika namanya ideologi. Orang bila ada di tahapan ideologi dikembalikan ke hermeneutika satu namanya narasi, ya konslet. Sampean tahu ceritanya Siti Aisyah? Tahu kan? Menikah dengan Rasulullah di usia 10 tahun. Rasulullah usia 50 tahun. Dalam narasi, dalam historiografi, dalam ideologi kita tahu cerita itu. Tapi yang kita tidak tahu satu, dan gak ada yang bisa tahu, apa? Coba tolong jelaskan ke saya. Kok ada anak 10 tahun bergembira ria dinikahi sama orang 50 tahun? Teorinya gimana kira-kira? Wong kalian selisih 20 tahun aja udah mau bunuh diri. Ayo saya dikasih ceritanya itu. Enggak ada yang bisa jelaskan itu. Siapa sih ngisau? Kalau sekarang selisih 10 tahun, paling korban utang nih gitu. Ini anak konglomerat paling cantik usia 10 tahun nikah sama orang 50 tahun riang gembira. Ini enggak bisa diceritakan, nalar kita enggak sanggup karena yang tahu hanya real life-nya sendiri. Enggak tahu men, dalah. Panjang sekali itu ceritanya karena epistemologi ini enggak mudah dipahami. 313 orang kok mau berangkat ngadepi orang 3000 itu. Ceritanya kita tahu. Kok zaman segitu ada orang mau berangkat itu enggak bisa dijelaskan, waktu itu mesti mati kok. Itu kan perjalanan bunuh diri. Nah inilah Sayyidina Umar tukang kelahi. Kok bisa nurut sama Rasulullah yang enggak pernah kelahi itu, terus ceritanya piye? Enggak sanggup bakal kita mencerna. Setan aja denger Sayyidina Umar melangkah lari. Sayyidina Umar jalan, setan lari. Kalau baca Quran sekampung pergi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar. Kalau yang model qiraat tadi Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama enggak Allah. Ya. Berarti orang Banjar memang pangkatnya bukan pangkat Sayyidina Umar. Maka jangan sok-sokan lebar. Jangan sok-sokan. Itu Sayyidina Umar. Enggak ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Kalau khutbah tarik pedang, ittaqillah. Sampai Sayyidina Ali bernazar, orang kok kerasnya kayak begini. Kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, jawabnya apa kira-kira? Orang kok keras ini. Maka meninggalnya Sayyidina Ali, ini mic-nya enggak kuat dengan suara saya. Makanya kalau saya datang kasih mic yang terbaik di sini, nggak kuat kalau cuma mic begini. Oh sudah, rubah lagi sama tukang micnya. Sayyidina Ali itu sampai nazar, orang kok keras gini kalau mati ditanya mungkar nakir, jawabnya apa kira-kira? Di kuping itu kuburannya Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Ali, kelas Sayyidina Ali ya denger. Malaikat mungkar nakir itu sopan, assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Ada apa? Mau nanya ya Umar. Aneh apa? Anu merobok. Ya Allah. Ngapa lagi? Udah itu aja deh. Nah ini Nah ini cerita-cerita ini di tempat lain nggak ada. Yang ada ya di NU. Karena apa? Jalur NU itu adalah jalur Islam dari keluarga dalam, dari jalur keluarga, dari jalur ahlul bait. Makanya tahu yang nggak diketahui oleh orang lu luar. Salafi wahabi yang nggak ngerti mong dia Islamnya jalur luar. Iya kan, dari Najd, dari Muhammad bin Abdul Wahab. Lu sama dengan orang pergi, kalau orang nggak tahu ya pakai GPS. Makanya Islam yang agak luar-luar dikit ini pakai GPS. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Maka selalu tanya GPS-nya mana kan gitu. Enggak ini loh, ya gini ya, nah ini. Jadi di Islam. Jadi kita ini akhirnya mampu membentuk itu, membentuk kekuatan besar. Nah sekarang orang nggak ngerti. Tiba-tiba mau ngajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil aminnya nggak nyambung. Hizbut Tahrir yang ngatanya amanu wa amilu sholihat, tapi baladil aminnya konsepnya Filistin. Ikhwanul Muslimin konsep baladil aminnya Mesir. Ba'asir amanu wa amilu sholihat kayaknya ngajarin itu juga, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Salafi wahabi konsep baladil aminnya Saudi Arab. Dia konslet kalau kesini pasti ribut aja di sini. Kenapa? Beda. Rohinya ngajarkan aman wa amilu sholat, gagal membentuk baladil amin, dikepuk sama orang Myanmar. Terus Xinjiang, suku Uyghur, Uyghur itu suku Turki, masuk di Xinjiang, Xinjiang itu Cina. Gagal membentuk baladil amin, enggak mau bersama orang Cina, ya dikepuk di sana. Sama Cina banyak di sini, kalau anti Pancasila ya dikepuk. Arab di sini kalau anti Pancasila digebuk juga. Oh, ini baladil amin. Yang membentuk di sini juga dulu Rasul. Makanya orang kalau baru datang enggak ngerti. Kalau Islam di sini itu sudah Islam yang ditanam oleh para pendahulu. Matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil kazar'in, sudah seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastama 'ala suqi yu'jibu zurra'a yaghidhu bihimul kufar. Lah yang baru datang ini membayangkan waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Padahal di sini sudah mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazarin. Telat ente datang. Makanya kalau telat datang jangan ngerusui yang sudah lama, tapi agar yang lama ini bubar. Wala imarata illa bitaatin, dihajar habis. Nah kita ini harus ingat bahwa kita ini memang generasinya para ulama, maka jangan jauh-jauh dari ulama. Amma ba'du. Ya ini baru mukadimah aja. Lo kan katanya ada tanya jawab, gak ada? Gak ada? Gak ada. Ada ya tanya om. Oh. Ya siapa yang mau nanya? Nah. Langsung berdiri nanti. Ya, langsung. Ya pian berdiri pian. Itu kan benar. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama Ulun Mahmud dari Darussalam. Daun salam. Oh tak kira daun salam. Darussalam. Darussalam. Jadi sesuai dengan yang realita yang ada yang Ulun alami, yang saya alami itu di Kabupaten Banjar khususnya ya Pak Kiai, banyak ulama ya sangat banyak lah. Akan tetapi ulama kita yang NU terbagi dua. Oh. Ada struktural, ada kultural. Nah dari struktural dan kultural itu apakah ada beda Kiai? Mungkin dari segi akidah tidak ada beda Kiai, cuman mungkin kalau dari pemahaman Ulun saya, dari yang struktural itu mungkin kalau dari struktural itu kita bisa sistem komando. Dalam arti itu kita setempat waktu atas, arti to'at kepada pimpinan, ya PBNU lah seperti itu. Agar tapi kita yang ada di sini itu banyak yang mulai kultural. yang tidak kenal dengan sama PBNU. Padahal sedangkan orang itu seperti orang itu NU, akan tetapi tidak kenal sama orang atasannya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana caranya menkulturalkan, menstrukturalkan ulama kultural? Arti itu bagaimana caranya agar ulama kita di Kabupaten Banjar itu, ulama Kalsel, itu bisa mengikuti yang di atasnya. Seperti itu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya ya, jangan tanyakan ke saya. Saya kan bukan orang sini, jadi nggak ngerti. Ya kan struktur saya ngerti. Kultur nggak ngerti, saya bukan orang Banjar. Jadi lagi dipakai. Saya paham sudah. Saya ngerti, kamu kan belum ngalami seusia saya ngalami seusia kamu. Jadi pian nggak ngalami, belum ngalami seusia saya lebih ngerti. Lo iya kan, saya lebih tua. Saya dulu juga bertanya begitu. Solusi mungkin solusinya? Ya nggak ada solusinya. Ada solusinya. Solusinya ada, tapi bukan di saya, di sampean. Mau enggak sampean berada di tengah masyarakat itu? Itu aja solusinya. Lah kalau dicari, mau enggak anak-anak ini yang ngerti struktural ini duduk habis maghrib ngajar fa'ala ya'ful fa'alan? Mau enggak? Alif fathah, alif kasroh, iya alif, mau enggak? Anak-anak yang paham ini mau enggak duduk di tengah-tengah mereka? Iya dong, kan butuh linspin, butuh penyambung. Karena kalau enggak terjadi missing link, ada mata rantai yang hilang. Nah, mata rantainya siapa? Ya di IPNU, di IPPNU, di Fatayat, di generasi sampean ini penyambungnya. Ya kan? Nah kalau saya kan bagian jahit Indonesia. Harus ada yang berada di situ. Kalau cuman tanya aja ya, gak ada hasilnya. Makanya kalau sampean nanya ke saya nanya ke siapa? Ini ya pian mau gak duduk di situ? Ya, itu ulun Jawa. Ulun gak ngerti. Iya, kadang-kadang begitu. Siden. Ya, para siden ini mau gak? Gak ngerti. Itu butuh kajian. Pertama kali adalah kajian kultural. Yang disebut kultur itu apa? Dikaji dulu. Banjar ini kulturnya apa? Dikaji. Nah, sampai siapa yang akan berada di situ? Kan mahasiswa-mahasiswa ini karena kan enggak mau duduk di situ. Mau duduk di situ kalau butuh skripsi aja. Kalau skripsinya selesai, hilang udah. Ini siapa? Itu kan butuh pertanyaan. Makanya bikinlah struktur yang mengerti anak-anak santri nanti terjun di situ, duduk di situ. Bikin majelis-majelis taklim apa yang tiap malam Jumat la hadratin nabi al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ayo. Oh, NU itu enak kok. NU itu paling enak sudah. Enggak ada yang melampaui NU itu. NU itu sudah paling enak. Lebih dari itu enggak ada. Lebih enak dah. Sampai orang bodoh ikut NU pinter. Kalau orang bodoh ikut gak NU tambah bodoh. Kenapa? Contohnya zikir. Kalau orang NU gak ngerti zikir bisa pinter. La la ilallah, la la ilallah. Ngerti karena bunyi. Nah yang lain mau diem aja kedap-kedap gini. Yang bodoh sampai mati juga gak ngerti itu bunyi apa kan gitu. Enak. Iya kan gitu. NU itu enak pokoknya. Aman, tarweh 20, yang lain cuma 8. 20 jelas lebih aman daripada 8. Kalau nanti yang benar 20, yang benar 8, kan yang NU masih punya sisa 12. Tetap lebih aman NU. Sholat kalau orang NU tenang, masih di masing apa ngangon bebek ala biu, ditunggu. Sholat asar ya segini belum, nanti sebentar lagi kalau menjelang maghrib enggak apa. Wong sholat itu masih boleh. Usholli fardhu dzuhri, Allahu akbar. Teng asar enggak apa-apa, kepalanya masih di sholat dzuhur. Lah fikih itu begitu, bukan eno fikih. Tanya Imam Syafi'i sana. Enggak. Loh, orang kita enggak ketemu Rasul. Maka kita hanya pengerti sholawat. Nah, sholawat itu kalau enggak dipakai, kalau dipakai baru namanya sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa kan akhirannya an. Nah, maka NU enak karena diajari sholawatan. Sholawatan ya sesenangnya kita. Yang seneng apa berjanjian ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Yang seneng duror ya. Wassalamun samirun. Lakini yang tajandan. Yang suka duror, yang tua-tua. Halo ya Nabi. Salam. Alaikum. Tua. Yang suka dangdut ya Rasulullah. Salamun alaik. Dadadadadad. Kalau ndak NU enggak ada gitu. Yang orang Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Anglia numpak. Yang orang Banjar ya, ya Rasulullah salamun alaikum alaika Rasulullah jani wa tarani. Kata ya jeh, rata lalang beh. Ya wahai laljo, ya wahai laljo, diwal karom. Kota baru gunungnya bangkit. Itu kalau gak di NU gak ada gitu. Makanya pesan mahabbah sampai ke NU. Sampai, kalau yang lain gak sampai. Wong cuman sholawat tok gak dijalanin. Kita ini mahabbahnya sampai walaupun gak ketemu roh Rasul. Makanya ketika dibawa sholawatan walaupun gak ngerti seneng. Kayak sholawatannya Habib Syekh itu kan sebagian gak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Ya nana. Saya paling susah nirukan gogokoknya itu. Kalau yang depan bagus saya udah. Yang depannya taruhan bagus saya. Tapi pas gogokoknya itu enggak bisa. Lah tandanya orang Banjar itu seneng tapi enggak ngerti itu di situ. Coba kalau ngerti, pasti begini. Ya nana, ya nana. Tapi enggak ngerti, seneng ya. Itu seneng tapi enggak ngerti. Coba kalau ngerti ya nana. Begini ya nana ini di sini bukan. Udah gitu ada yang bendera sleng, ada yang bendera sepak bola. Iya loh, makanya. Nah ini loh. Itu fenomena baru, seneng tapi enggak ngerti. Lah ini makanya orang yang enggak ngerti seneng ngamuk apa sholawatan begitu. Oh, itu gulu berlebihan, musyrik gitu kan keluar. Tapi orang yang mengerti cinta biasa aja. Cinta itu memang berlebihan dari dulu. Lu orang seneng enggak boleh. Cinta Rasul ya nana. Sama gini-gini. Mau ketemu pacar jauh aja. Yes. Apa enggak ada bedanya? Cinta ya memuji-muji dari dulu. Anta Samson, anta Badrun. Wong cinta itu memuji, Dek. Wajahmu seperti purnama. Wah itu musyrik. Ya jangan gitu, orang cinta memuji orang musyrik. Senang. Apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Musyrik. Lah kalau kalimat mahabbah kamu hukumi dengan ilmu fikih, ya musyrik semua. Wong ini bahasa mahabbah, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah ya musyrik itu kalau ilmu fikih. Sehari mati. Iya kan? Rumah Irama kan suka sama ento wong di sini pernah disawer Harley gitu. Itu saking senengnya Rumah Irama, aku Rumah Irama ada yang musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja ngerti rumusnya dunia. Kalimat cinta itu enggak bisa dibahas. Tahun 90-an, 80 kita punya kalimat cinta yang aneh ya, Ge ya. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibahas rusuh, kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu. Kalimat mahabbah jangan dibahas dengan ilmu fikih. Cinta itu memang aneh-aneh. Pacar hilang, nanya Allah. Enggak SMS karena begitu rindunya, berlebihan dong pacar hilang kok tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Bahasa mahabbah itu memang aneh dari dulu. Makanya orang NU gak pernah ribut masalah sholat. Oh, bahasa mahabbah itu biasa. Itu bahasa cinta. Musyrik enggak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu menenteramkan hati. Tapi orang satu cinta, tambah zikir tambah pusing. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Siapa? Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Allah? Ya bisa ribet. Robi ala dawiyah jatuh cinta. Musyrik kalimatnya kalau dilihat secara fikih. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, berikan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku gak butuh, berikan sama kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena takut masuk neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena harap-harap surga, tutup surga itu dariku. Tapi ibadahku kalau aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani. Oh, musyrik. Maka kalimat cinta yang terindah digambarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya. Burung pipit jatuh cinta. Burung pipit tahu kan? Itu singgah apa jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. De pipit. Apa Mas Pipit? I love you. Pret. Oh, pipit laki-laki marah murka di depan pipit perempuannya. Berdiri di singgasana Nabi Sulaiman. Hei pipit, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku hancur leburkan. Ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung pipit yang segini. Lah, Nabi Sulaiman itu kan dengar, ya Allah pipit. Mulutmu ini loh. Burung pipit itu jawabnya, ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, aku memang kecil, gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Mustahil ya Sulaiman. Tapi mengertilah, inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta. Orang cinta itu berlebihan. Kita apa itu? Bulan madu di awan biru. Apa? Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi. ketemu Gatot Kaca. Bahasa cinta itu aneh-aneh sudah. Yang lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh aku. Lah apa? Ya cinta itu aneh begitu bahasanya. Solawat itu cinta, maka bahasanya aneh-aneh, sikapnya juga aneh. Aneh gitu aja. Hanya orang NU yang ngerti itu. Yang lain hulu, musyrik, berlebih. Kasihan saya. Orang hidup di zamannya ulama, bergaya di zamannya Rasul. Lugukun slet. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan karena mungkin belum pada sholat asar. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ya, pada epistemologi yang lebih maju dan lebih mapan. Ini prolog aja. Yang penting matur nuwun saya sudah disambut oleh lumpur surga. Lumpur surga kan? Waduh, tinggal jangan sampai kena lumpur neraka lah. Ini yang buat pasti bidadari. Salsabila. Tawat cium baunya ini. Saya tahu yang bau keringatnya siapa yang buat ini saya tahu ini. Hati-hati pokoknya nanti tak cium ya, cari-cari gini bau keringat. Ya semoga kita semua mendapat ridho Allah. Dan itulah kebangsaan kita, maka anak-anak muda pahami Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan na'imin abdan syakirin bayi wafin ya'amain gafiru masyid. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalan wisikal karim wa alim sultanik Allah maftah alayna fatuhal arifin hikmati kawan suralin Allah matak wa takirna wa nasina jalan wikro bintuka ya Allah wa syaudhu nabi ya Allah ya laula dana dhuryatina telah minta alim alim khair ibadah muslimah kiamat ini ya abayna umatina masyikhi masyikhina wajidati wajidatina wajahil muassisna hultil ulama Banjar Masin Kalimantan Selatan Allahumma fillahum arhamhum arhamhum arhamhum Allahumma latahrimna ajurum latahrimna ba'adhum wa fillana alam Allah majelis kami dan majelis dari jinan Allah majelis kami dan majelis dari Nabi Muhammad Rasulullah. Ya kita Rasulullah ini arjai Allah Robbi kerudia tamar kerudia fatul fihi baid wa takhir jannah. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Ayyuhal maghdubi alaihim wadh-dhalin. Amin. Ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.